عدة فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Masya Allah, itulah tadi penampilan dari SMP Negeri 7 Kota Padang. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ustaz Abdul Somad dan Pak Wali. Mereka ini adalah hafiz-hafiz Al-Quran dari Kota Padang. Dan salah satunya Michael yang sebelah kanan, beliau adalah hafiz 30 juz. Takbir! Boleh kita coba hafalannya oleh Ustaz Abdul Somad? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون طيب. صدق الله العظيم. Baik, kita tanyakan lagi. Michael, ingat gak surat apa yang ditanyakan oleh Ustaz Uwais tadi? Soal pertama surah Ali Imran ayat 142. Benar Ustaz? Ali Imran 142 lanjut. Soal yang kedua surat Al-Kahfi ayat 109. Aha. Yang ketiga? Yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 184. Kaifa Ustaz Abdul Samad? Masya Allah, tabarakallah. Benar Ustaz? Ampunan bertanya pun tidak ingat. Mudah-mudahan Ananda menjadi Ananda Michael dan sahabat-sahabat sado anak-anak muda awak menjadi para penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz Michael, Afdal dan Fatan, silakan kembali ke tempat. Semoga tetap dijaga hafalannya dan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita saksikan bersama kesepakatan bersama MOU pemerintah Kota Padang dengan UIN Imam Bonjol Padang tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mohon berkenan kepada Ibu Rektor, Ibu Profesor Martin Kustati untuk dapat mengambil tempat beserta Bapak Wali, Bapak Hendri Septa. Baik, Bapak Ibu, MOU ini adalah tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang nanti akan kita lanjutkan dengan perjanjian kerjasama tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan pesantren Ramadan Kota Padang. Mohon berkenan Ibu Martin dan Bapak Wali. Baik, sudah? Mohon kepada juru kamera untuk dapat digeser. Juru kamera, mohon bang. Kita abadikan melalui televisi. Baik, dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama peningkatan kualitas penyelenggaraan pesantren Ramadan Kota Padang. Baik, untuk mengabadikan momen ini kami undang juga Ustadz Abdul Somad untuk dapat mendampingi hari ini peningkatan pesantren Ramadan dan MOU Kota Padang dengan UIN disaksikan langsung oleh Bapak Abdul Somad, dan mohon berkenan Bapak Kemenag Kota Padang untuk dapat menampingi di sebelah kanan kami. Baik, terima kasih Bapak Fujastomi dan Ibu. Kita abadikan terlebih dahulu. Baik, kita abadikan momen terlebih dahulu. Ibu-ibu mohon berkenan untuk digeser. Baik, silakan juru kamera untuk mengabadikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Somad, Pak Fuji dan Pak Wali serta Ibu Martin. Silakan kembali ke tempat. Baik, mohon berkenan Bapak. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan PKS ini Kota Padang kualitas pesantren Ramadannya akan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pencanangan pesantren Ramadan 1443 Hijriah oleh Wali Kota Padang. Kepada Bapak Hendri Septa Bibas SCC MIB, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahi karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, yang kita banggakan, yang kita muliakan, Amukarom, buya kita, ustaz kita, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara, LCDSA, PhD, beserta rombongan yang alhamdulillah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kita semua pada saat ini. Beliau bersama rombongan telah jalan keliling Sumatera Barat dan alhamdulillah tepatnya pada hari ini 25 Syakban 1443 Hijriah atau 28 Maret 2022 hari Senin, beliau berkesempatan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita nantinya menyaksikan pencanangan pesantren Ramadan di Kota Padang tahun 1443 Hijriah. Kita doakan semoga Bapak kita, Muharram kita selalu sehat walafiat ya, dalam memberikan dan juga melindungi dan memikirkan umat-umatnya. Yang kita hormati, hadir bersama kita Ketua DPRD Kota Padang, tadi juga bersama kami di rumah dinas Wali Kota Kota Padang. Yang kami hormati, bersama kita saat ini Rektor UIN Imam Bonjol Kota Padang, Ibu Profesor Dr. Hajah Martin Kustati. Tadi kami sudah menandatangani MOU Ibu Bapak, dan terima kasih ini Ibu, Ibu Rektor, kita sudah juga tadi kerjasama ya, perjanjian kerjasama upaya kami untuk meningkatkan kualitas pesantren Ramadan ya. Mudah-mudahan insyaallah Allah ya meridhoi apa yang kita lakukan ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, hadir bersama kita Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat LPPM Ibu Hulwati, dan juga hadir bersama kita ada Forkopimda ya, Ketua apa maaf, Dandim 0312 Kota Padang, Letnan Kolonel Infanteri Jadi SIP, dan juga hadir bersama kita Kapolresta Kota Padang yang diwakili oleh Ibu Wakapolresta, ada di tengah-tengah Ibu semua, yaitu AKBP Yesi Kurniati, dan juga hadir bersama kita Bapak Ranu Subroto Kejari Kota Padang, dan juga hadir bersama kita Ketua PKK Kota Padang Ibu Geni Putrinda, dan juga hadir bersama kita Ketua Elkam Kota Padang Bapak Suwardi Datuk Garang, Ketua MUI Bapak Dr. Japeri, Ketua Kemenak Kota Padang Edi Oktaviandi, dan juga Ketua FKUB yang juga mengurusi masjid, Ketua Masjid ya Agung Nurul Iman, Profesor Samadanis sebelahnya Bu ya Pak Ustaz, dan juga seluruh hadir ya para pimpinan ormas ya, dan juga pimpinan kepemudaan pada kesempatan pagi hari yang menyenangkan ini, dan juga hadir ya bersama kita Ketua Bundokan 2 Kota Padang, Ibu Fauziah Zainin, SHMH, dan juga Ibu-Ibu Ketua Majlis Taklim. Dan tentunya tadi ketika kami datang bersama Ustaz Uas, ada penyambutan dari siswa-siswi SMP Negeri 8 Kota Padang, dan juga rombongan selawat siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Padang, tim nasyid dari siswa SMP Negeri 7 Kota Padang, serta seluruh perwakilan siswa SMP Se Kota Padang dan juga SD Negeri. Dan yang kami hormati Dirut Padang TV, Nipeni, makasih dah meliput kegiatan kita secara online, ya, secara live streaming, disaksikan hampir seluruh, ya, masyarakat Provinsi Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, insyaAllah. Dan juga tentu yang kami hormati dari jajaran pemerintahan, ada Ibu Sekda Kota Padang, ada para asisten, ya, terutama tadi saya lihat ada asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan, Bapak Ibu pimpinan OPD pemerintahan Kota Padang, dan juga seluruh jajaran dari Dinas Pendidikan, guru-guru, ya, yang ikut mendampingi anak-anak kami pada pagi hari ini, serta seluruh tamu-tamu undangan, warga Kota Padang yang hadir pada pagi hari ini, insyaAllah mendengarkan tausiah yang akan diberikan oleh Al-Mukarram kita. Dan insyaAllah juga yang kami hormati kepada seluruh kawan-kawan media-media cetak elektronik online yang meliput kegiatan hari ini, serta hadirin hadirat yang berbahagia, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah hari ini, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, tepatnya pada tanggal 28 Maret atau 25 Syakban 1443 Hijriah, bersama-sama kita mencanangkan pesantren Ramadan 1443 di Kota Padang, yang katanya satu-satunya kota di Sumatera Barat yang melakukan pesantren Ramadan. Takbir! Bapak Ibu yang kami hormati, kita bermohon kepada Allah SWT, semoga apa yang kita lakukan ini istiqomah. Yang kita lakukan ini adalah menjawab surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaqsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, takutlah kita, ibu bapa, ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, anak-anak kita, keturunan kita lemah terhadap agamanya. Maka dari itu, ibu bapa, mari kita istiqomah melakukan, memberikan hak mereka, salah satunya pesantren Ramadan. Ini adalah komitmen kami dari pemerintah Kota Padang untuk seluruh anak didik kami, terutama yang duduk di bangku SD Negeri dan SMP Negeri, agar mereka senantiasa, insya Allah, ya, selalu ingat, ya, akan ajaran agamanya. Dan kami yakin ibu bapak, para guru, para wali murid, semua pasti mendukung. Untuk itu kami bermohon kepada ibu bapak, dukunglah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Namun ingat, apa yang kami berikan ini tentu tidak bisa maksimal jika tidak ibu bapak yang tindak lanjuti. Semua dikembalikan kepada orang tua. Kami pemerintah memberikan batasan-batasan seperti ini, pendidikan, ya. Namun dipulangkan kembali kepada orang tua di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan insya Allah, ya, apa yang kita lakukan ini, insya Allah sampai nanti. Karena apa, ibu bapak, pesantren Ramadan ini sudah yang ke tahun 18. Ya, kita berhentinya cuma sekali saja, waktu itu tahun 2020, ketika pandemi betul-betul tidak bisa kita hindari. Namun di tahun 2021 yang lalu kita melaksanakan, meskipun yang kita lakukan itu sempat ya dilarang, tapi alhamdulillah hasilnya apa ibu bapak? Tidak ada yang sakit, biasa-biasa aja. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan insya Allah 2022 ini berjalan dengan lancar, ya. Dan mudah-mudahan insya Allah kami juga, ya ibu bapak, bermohon juga kepada ibu bapak, ya kepada kita semua, ya meskipun pandemi sudah mulai melandai, namun atas nama pemerintah kami tetap menghimbau, ya tolong protokol kesehatannya tetap dilaksanakan insya Allah. Bisa ya ibu bapak? Insya Allah. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap bisa melaksanakan kegiatan yang banyak. Tahun 2022 ini insya Allah dengan izin Allah tahun kebangkitan dari semua sisi, terutama dengan visi misi kami mewujudkan masyarakat yang madani. Madani, madani itu maksudnya sejahtera, berbasiskan pendidikan. Pertama yang kami taruh pendidikan, setelah itu perdagangan. Artinya apa? Pendidikan lebih utama. Namun semua ini bisa saja terhalang kalau ya kita semua tidak kerjasama. Tolong dilaksanakan protokol kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan tahun ini kami juga berbangga dengan UIN, ya. Insya Allah nanti selama pelaksanaan pesantren Ramadan akan ada anak-anak dari mahasiswa ya yang akan mendampingi anak-anak kita ibu bapak. Mereka akan melihat ya sejauh mana ketertarikan anak-anak kita. Sesuai dengan moto kita yaitu mencanangkan Ramadan yang mewujudkan generasi yang berkarakter, yang mencintai masjid. Ibu bapak yang kami hormati, ini adalah problema kita. Memang tiap tahun kita selalu mengadakan pesantren Ramadan. Namun kami bersama dengan stakeholder, bersama dengan Umi dan Buya-Buya semua menyaksikan setelah pesantren Ramadan dilaksanakan, apa yang terjadi? Anak-anak kita menghilang. Nah, jadi hanya sekedar untuk pelaksanaan pesantren saja. Yang kita harapkan itu ibu bapak, ketika mereka mendapatkan pendidikan pesantren Ramadan, mereka tetap ya tetap mencintai masjid, tetap melaksanakan amal ibadah tanpa disuruh-suruh. Itu yang kita inginkan. Nah, tentu kita pulangkan kembali kepada orang tua. Kalau orang tua biasa-biasa saja ya tidak menjaga anak-anaknya, ya itulah yang terjadi. Anak-anak hanya datang ke masjid karena terpaksa. Kita mengharapkan mudah-mudahan tahun ini ada perubahan. Ya, Ibu Rektor, kita bersama ini dengan bapak-bapak kita, para ketua MUI, ketua Kemena, ya, DMI dan juga Elkam, kita sepakat insyaallah tahun ini akan ada perubahan. Ya, malah tadi arahan dari Pak Ustadz kalau bisa beri rangsangan seperti hadiah. Ya, mudah-mudahan mereka mau tetap melaksanakan kegiatan keagamaan seperti sholat, berzikir, membaca Al-Qur'an di masjid atau di musala tanpa disuruh-suruh lagi. Ini harapan kami ibu bapak, dan mudah-mudahan didukung oleh ibu bapak semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin lama-lama. Kita semua pasti menunggu Al-Mukarram kita memberikan tausiah. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Senin tanggal 25 Syakban 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Maret 2022, saya Henry Septa, Wali Kota Padang, mencanangkan secara resmi pelaksanaan pesantren Ramadan 1443 Hijriah atau 2020 Masehi bagi murid atau siswa SD sederajat dan SMP sederajat di Kota Padang, dan juga pencanangan program wajib hafal juz amma atau satu juz bagi seluruh siswa SD dan SMP kita se-Kota Padang. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan janggalnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wali mohon tetap berkenan di tempat Pak Wali. Pak Wali, hari ini Bapak Ibu sekalian, lebih dari 500 SD dan SMP Kota Padang menyaksikan secara virtual di pagi hari ini. Boleh Pak Wali sapa terlebih dahulu anak-anak secara virtual? Baik, boleh Pak Wali. Pencanangan ini kita tandai dengan pemukulan tambuah tasa. Baik, anak-anak kami yang menyaksikan kegiatan pencanangan pesantren Ramadan secara virtual, gimana kabarnya? Mana dia? Mana kabarnya, sehat? Lambaikan tangannya ya. Yang menyaksikan secara virtual, lambaikan tangannya. Boleh kita takbir. Alhamdulillah, Masya Allah. Tes takbir, tes suara. Ya, lambaikan tangannya. Terima kasih ya anak-anakku semua. Masya Allah. Kalaulah bukan karena pandemi, mungkin banyak adik ini Pak Ustaz. Oke. Okay. Di sebagian, sebagian masih zooming. Ini saja enggak tertampung. Oke. Okay. Baik, mohon berkenan Bapak Ustaz Abdul Somad mendampingi untuk pemukulan tambuah, didampingi oleh Ibu Rektor dan Ketua Pelaksana beserta Asisten 1 Bapak Edi Asmi. Ibu Gini juga mohon berkenan Ibu. Satu Pak Wali, satu Ustaz Uwas, yang lainnya mendampingi. Baik. Oke, Bapak Ibu, kita hitung mundur dari 5. Langsung dilakukan pemukulan gandang tambuh. 5, 4, 3, 2, 1. Takbir. Takbir. Takbir. Allah. Oke, okay. Masya Allah. Silakan Pak Wali dan Ustadz Uwas untuk dapat kembali ke tempat beserta Bapak Ibu sekalian. Silakan Ustadz Uwas untuk dapat kembali ke tempat. Pak Wali, mohon tetap berkenan di tempat, Pak Wali. Pak Wali mohon tetap berkenan. Ada penghargaan dari Aksi Cepat Tanggap Sumatera Barat kepada Bapak Wali Kota Padang yang dan juga masyarakat beserta ASN-nya dengan kedermawanannya membantu korban musibah di Pasaman, 1 unit musola dan 100 juta lebih bantuan untuk Pasaman. Takbir. Allahu Akbar. Yang pertama untuk Bapak Wali Kota Padang dari Branch Manager Aan Saputra. Baik, selanjutnya untuk ASN dan masyarakat Kota Padang dengan kedermawanannya diterima oleh Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra Bapak Edi Asmi. Baik, kita abadikan terlebih dahulu. Mohon berkenan Pak Zulasfi. Baik, syukran. Ustaz Uwas mohon di tengah. Baik, terima kasih kepada Pak Wali, Pak Fuji, mohon kembali ke tempat. Ya. Baik, sepertinya sudah tidak sabar Bapak Ibu mau dengar Ustadz Uwais? Takbir dulu, takbir. Lebih keras, takbir. Baik, langsung saja kita sambut Al-Mukarram Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC DSE PhD. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke Tanjung Kaso, dari bunyi sambutan salam nampaknya lah banyak nan puaso. Memang rancak batu pualam dipotong petak-petak, dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak nan dak dapek kuih kotak. Kaifa halukum? How are you today? Ba'akaba? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama awak hormati Bapak Wali Kota Padang beserta Ibu, Ibu Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Ibu Ketua LPPM, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kabak Kesra, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Ado Kepala ataupun Indah Ado Kepala, Kepala-Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Wali-Wali Murid, anak-anakku sekalian dari mulai TK, SD, SMP, SMA, Alim Ulama, Cedek Pandai, Nenek Mama, Bundo Kanduang, Urang Sumando, Hadirin Hadirat, Muslimin Muslimat, Mukminin Mukminat, nan gadang tidak disabui gala, nan ketek tidak disabui namo, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lamo juga mau mengapal itu tadi. Bekon tidak disabui sakit lu hatinya kan. Rupanya sesudah itu ado jo nan tidak tersabui di ambo. Ketua kerapatan adat, ketua forum komunikasi umat beragama. Makanya bu sabuikan secara umum saja, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nan alun kawin dan alun besunat. Allah, habis satu. Cuba awak bayangkan anak awak sedang puaso. Membayangkan anak urang bantu anak awak indak ba'a. Membayangkan kawan urang bantu kawan awak indak ba'a. Asalkan jangan membayangkan bini urang bantu. Nah, itu masalah. Cuba awak bayangkan anak awak, anak ambo. Anak ambo di rumah bulan puaso. Sekolah indak masuk. Laloknya jago jam 8 jam 9. Badannya lameh. Kapalonyo panjang, kamasaji ange. Lalu selama 8 jam 9 jam. Jam sebaleh, jam 2 baleh, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, 30 azan maghrib. Selama 8 jam setengah. Apo nang kamambue wakatunyo abih? Nampak tamo TV. Betul. Apo nang ditontonnya di TV? Sado acara di TV ko pembawa acaranya mohon maaf bencong. Untuk apa? Menyebarkan LGBT. Artis-artis nan ditontonnya pezina, pemabuk, perokok, penyabu, narkoba. Aduh memang bara-bara nan baik, aduh tapi ndak banyak. Dikasih pentas. Sinetronnya macam-macam nan ditonton. Urang gapuk bajunya ketek, urang ketek bajunya gadang. Karena yang diinginkan bukan prestasi tapi sensasi. Ambo sangko kue kotak. Rupanya tisu. Separah-parahnya TV masih ada badan sensornya. Masih diawasi oleh komisi penyiaran. Tapi adonan lebih dahsyat daripada TV. Apa itu? www.youtube.com. Di YouTube orang membuat macam-macam. Ada YouTube yang khusus podcast mabuk saja, khamar dipajang di muka mato. Ada podcast yang khusus maaf-maaf cakap, 10 jari yang buang kek, sabaleh dengan kepala. Indak layak ambo sabuikan di depan bapak ibu guru, nenek mamak bundo kanduang. Tapi iko musti jua ambo sabuik. Apa itu? Orang membuat podcast zina. Bercerita tentang baanya pertama kali kehilangan keperawanan. Ambo nama nonton pun malu, tapi itu ditonton sebab tidak ada sensor. Zaman dulu, ciek kampuang ciek TV, nan punya TV kepala desa. Apa yang terjadi? Orang ramai-ramai nonton. Anak RW di muka, anak RT di belakang. Kini ciek orang TV-nya bisa tigo. Sebab apa? Sebab membuat channel YouTube tidak ada halangan, tidak perlu birokrasi yang begitu panjang. Ciek artis bisa tigo TV podcast-nya, macam-macam. Ustaz Abdul Somad nan indak punya duit miliaran pun ado juo punya TV di channel. Namanya channel Ustaz Abdul Somad official, jangan lupa subscribe, like, share and comment. Da, tentu iklan ada juo sekete kan. Dari sekian banyak nan merusak iko, anak-anak main gadget, game online, judi online, seorang bapak mengadu meneteskan air mata. Sebab apa? Tiba-tiba inyo datang rekening tagihan. Ternyata anaknya main handphone, main judi online, pakai nomor inyo. Luar biasa. Seorang psikolog ibu-ibu datang Basuo Juambo di Jakarta. Ustaz, coba caliak dua foto iko. Foto nan patamo, urang nan kapalonyo pacah ditabrak truk. Foto nang kedua, anak-anak yang lucu kepalanya elok, sehat walafiat. Ustaz Somad, coba perhatikan. Bedakah foto ini? Kecik ambo beda. Nan iko kepalanya pacah, nan iko kepalanya sehat. Dua-duanya sama, Ustaz. Kok sama, Bu? Nan iko kepalanya pacah ditabrak truk. Nan iko kepalanya elok, tapi isi di dalam sudah pacah. Disebabkan oleh website porno. Diadakan razia di sekolah, handphone anak-anak ditangkok, satu anak diperiksa, macam-macam isi handphonenya ditangkok, ditanyo, kenapa kamu download iko? Si anak menjawab, iko handphone bapak ambo. Dari sekian banyak permasalahan anak-anak kita, tidak bisa diselesaikan dengan ceramah Abdul Somad. Ambo cuma sanggup ceramah ke Sumatera Barat dalam setahun cuma dua kali datang. Sekali datang tiga hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari iko pulang ke Pekanbaru. Sesudah iko akan ke Bukit Tinggi. Dalam sehari ambo cuma kuek berceramah tiga kali. Pagi, siang, malam bantu makan ubek. Lalu kemana ini diadukan? Akidah anak-anak kita rusak. Keyakinannya sudah hilang. Dulu kalau ditanya, anakku di atas ada apa? Ada planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Di atas ada apa? Di atas ada matahari dan bulan, bintang-bintang. Sekarang kalau ditanya, di atas ada apa? Ada AC yang besar. Remote kontrolnya di tangan pawang. Hancur kepala anak kita. Ustadz Somad. Ustaz Somad dihadirkan ke siko berceramah untuk menyelesaikan masalah, bukan baca rito tentang masalah. Ikolah 10 menit ambo tausiah isinya masalah saja. Betul? Memang ambo kok ustaz yang bermasalah. Jadi yang salah kok bukan ambo, tapi Pak Wali yang mengundang ustaz bermasalah. Ternyata masih ada secercah harap. Di tengah malam yang kelam dengan berbagai macam problematika permasalahan kita, ternyata masih ada secercah harapan, dan harapan itu adalah pesantren Ramadan dari Kota Padang. Saya sampaikan kepada kalian, bupati, wali kota, gubernur, camat, kades, kadus, RT, RW, jabatan kalian tidak lama. paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Saya sampaikan kepada kalian bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jabatan kalian tak lama, maka tinggalkanlah sesuatu yang bisa diwarisi oleh anak cucu sampai hari kiamat. Salah satunya adalah program pesantren Ramadan. Insya Allah Pak Wali mungkin 1 periode, 2 periode, amin. Jadi bunyi aminnya macam tidak setuju. Setelah inyo 2 periode tentu meningkat, entah jadi gubernur, entah jadi menteri, entah jadi presiden, awak tidak tahu. Tapi insya Allah tradisi kebaikan, tradisi pesantren Ramadan Kota Padang ini akan terus dilaksanakan sampai hari kiamat. Siap melaksanakan sampai hari kiamat? Siapa nani duit sampai hari kiamat? Awak pun akan mati. Anak-anak nanti ditampil ke depan, namo Michael, hafal Quran 30 juz. Ditanyo di tangah, ditanyo di ujung, ditanyo di pangkah, ingek dia satu ayatnya. Inyo nan akan dites, ambonan grogi. Anak-anak awak tampil ke ateh, Asma'ul Husna, 99 namo, hafalnya dari awal sampai akhir. Ibu-ibu nan lupo, pura-pura menggerakkan mulut. Nan lupo bukan ibu-ibu, ambo lupo. Tapi dari sekian banyak namo tadi, nan ambo paling terkesan waktu mereka menyabui, ya Ahad, ya Somad, gitu. Masya Allah. Dalam hati ambo, mangalan tak disabi orang ko Pak Wali. Iko awak sedang membuat sejarah dalam kehidupan mereka. Mereka pun bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya mantap, Asma'ul Husnanya mantap, hafalan Qur'annya mantap, berani di depan orang banyak. Ambo baru berani ceramah di muka orang banyak sesudah pulang dari Maroko tahun 2008, umur 31 tahun. Jadi umur uya kini bara, umur ambo kini 45 tahun, walaupun ambo tetap mempertahankan sampai 5, sebab banyak nan mengatakan ambo tetap 25. Jadi mereka hari ini sedang mencatat sejarah dalam hidup mereka. Mereka ini akan ada yang jadi gubernur Sumatera Barat. Mereka ini akan ada yang menjadi direktur perusahaan. Mereka akan ada yang insya Allah, kalau pejuang kita Bung Hatta pernah menjadi wakil presiden Bung Karno, di masa akan datang mesti ada putra Sumatera Barat yang menjadi presiden Republik Indonesia. Semua berawal dari mimpi. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Boleh untuk update status yang iko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang mengajarnya siapa? Iko bukan sedikit anak SMP, anak SD, anak SMA. Yang mengajarnya siapa? Rupanya itulah tadi, maka bekerja sama dengan UIN, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Berikut ini kami panggilkan Ibu Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, penandatanganan di depan. Berikut ini penandatanganan kerjasama MOU, Memorandum of Understanding Between Me and You. Tanda tangan dengan Pak Wali. Berikut ini kami panggilkan Ustaz Somad untuk maju ke depan, berfoto bersama. Habis itu ambo pun duduk lagi. Berikut ini untuk pemukulan, apa namanya? Tabuah. Maka dipersilakan Ustaz Somad. Ambo waktu mukul tabuh dalam hati ambo, ba'ala cara memukulnya kok. Cuma ambo tidak bertanya. Bertanya sagan, tidak kan profesor bertanya, jadi pura-pura tahu aja kan. Ambo cali Pak Wali, ba'anya cara memukul. Berikut ini pemukulan tabuh oleh Pak Wali dan Ustaz Somad. Ambo pun ikut pula. berantinya berhenti ulang apa selesai. Tapi memang tak bisa awak mengimbangi Pak Wali. Sebab apa? Sebab inyo drummer. Ini semua yang kita lakukan ini semuanya baik-baik. Anak-anak didik kita dipertemukan dengan anak-anak UIN mahasiswa supaya mereka melatih diri mereka bisa mengajar. Lalu kemudian puasa anak-anak kita selamat dari pagi sampai zuhur. Adapun dari zuhur sampai maghrib, bapak, ibu, wali, murid akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Wali insyaallah di akhirat tugasnya sudah selesai. Amin. Hai wali kota, engkau dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin kota Padang. Sudahkah kau selamatkan anak-anak di bulan Ramadan? Dijawab dak Pak Wali, ya Allah, sudah kuselamatkan anak-anak di bulan Ramadan dari mulai subuh sampai zuhur. Bagaimana zuhur sampai maghrib? Tanggung jawab bapak dan ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tua yang keberatan, apa ini pesantren-pesantren kilat ini? Kenapa mesti ada pesantren kilat? Ini orang mudah-mudahan disambar kilat. Ambo pun tidak sanggup mendidik anak ambo. Ambo insya Allah kalau disuruh ceramah di masjid raya, datang 30 ribu orang siap. Diminta ambo tablik akbar di stadion Andong Lautan Api yang datang 200 ribu orang siap. Tapi pernah ambo diundang di TK. Ustaz Somad bisa ceramah di TK? Siap. Ambo sangko yang tiba di TK ko wali murid. Sampai di TK anak ketek sadunya. Berikut ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCD SE PhD. Satu pun tidak ada nan peduli. Ambo pun pidatulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mari kita ucapkan suci syukur. Satu pun tidak ada nan peduli. Dalam hati ambo gawat ni kau. Akhirnya Allah menolong ambo. Talinteh di pikiran ambo. Panggil pawang, panggil pawang, panggil pawang. Ibu kepala sekolah ada? Ada Pak Ustaz? Silakan maju ke depan ibu. Majulah kepala sekolah. Ketek aja. Majunya. Anak-anak bisa diam. Diam sadonyo. Coba perhatikan Ustadz ke depan. Berarti sadonyo. Semuanya tersenyum. Disitulah ambo paham bahwa kau tak ada apa-apanya Abdul Somad. Kau sangka kau hebat betul Abdul Somad. Kau pikir kau sudah hebat mentang-mentang subscriber kau sekarang 2 juta koma. Kau pikir kau hebat betul mentang-mentang Instagram kau sekarang 6 koma. Tahbar. Ternyata di depan anak TK tak ada apa-apanya. Jangan katakan pisau silet tumpul karena dia tidak bisa memotong batang kelapa. Tapi jangan kau katakan kampak itu tumpul karena dia tidak bisa mencukur kumis dan jenggot. Karena masing-masing ada objeknya, ada tempatnya, semua punya keahlian. Betul? Mako anak anak ambo TK, kinilah SD. Wakatu TK hafal inyo ammayata sa'alun juz 30. Maleleh aimato ambo mandanga inyo menjadi imam. Dikirimkan videonyo dari sekolah. Wal fajr, walayalin asyr, wasyafi wal watr. Ambo ndak bisa membuat anak ambo bantu iko. Gurunya bisa. Datang ambo ke sekolah, ambo ingin mencium tangan guru. Begitu sampai, ndak jadi ambo cium. Sebab gurunya padusi. Ambo takwi lakinya mengamuk. Mestinya kita orang tua datang ke TK, SD, SMP mencium tangan guru karena sudah menyelamatkan anak kita. Betul? Guru bukan karyawan laundry. Banyak sekarang orang menganggap guru karyawan laundry, bawakan pakaian kotor, pakaian bau, pakaian busuk, masukkan ke laundry, keluar bersih. Orang yang berpikiran seperti ini, kita kumpulkan dia, masukkan ke mesin laundry. Anak-anak ini tidak nakal. Kalau hendak membentuk buluh, bentuklah dari rebung. Betul? Mangau Ustaz tibu-tibu taingek rebung sebab patang ambo diagih makan gulai cipui rabuang. Rasonyo wow. Baso awaknyo amazing. Ustaz Somad, ba rasonyo gulai cipui rabuang ko sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata begitu miskin untuk mewakili rasa. Kalaupun ku ceritakan juga rasanya pasti berbeda. Karena rasaku bukan rasamu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anaknya adalah rebung. Kalau mau dibuat rebung, membengkok, melingkar, melengkung, dikasih kawat. Bisa apa tak bisa? Bisa. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu kuning yang keras, mau dibuat melengkung, mau membengkok, hanya dua kemungkinan. Kalau indak inyo patah, kapalo wawak pacah. Saya ucapkan selamat kepada Pak Wali yang sudah berusaha memperjuangkan APBD, anggaran belanja daerah sekian miliar untuk menyelamatkan anak-anak kita di Kota Padang. Apa yang bisa Bapak Ibu? Balaskan, doakan supaya Pak Wali panjang umur, sehat badan, jangan sampai hatinya rusak oleh dunia. Jabatan ini dipakainya untuk menolong agama Allah, menolong masjid, menolong anak yatim, menolong fakir miskin, menolong duafa, menolong janda-janda dalam kurung yang tua-tua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anaknya sudah selamat. Guru-gurunya sudah. Bapak ibunya sudah. Di pesantren anak-anak diajarkan baca Quran. Jangan emak ayah bapak ibu di rumah menengok handphone. Main-main gadget tak tentu arah. Karena anakmu sudah diajar di pesantren Ramadan Kota Padang membaca Quran. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau anak saya mau pulang sekolah, sudah dekat langsung saya buka Quran digital. Begitu saya tengok anak saya pulang, langsung saya buka Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sebelumnya main game online. Kalau sampai guru kencing berdiri, maka murid kencing maraton. Guru digugu, ditiru. Dari mulai cara berpakaiannya, Abdul Somad bukan guru yang baik. Kenapa? Karena Abdul Somad tidak pakai masker. Itulah mako dari tadi masker kuambo pagang. Payo jana ada orang nan membuli, beko di upload iko ke YouTube, dikecekkan orang, Abdul Somad tidak ikut protokol kesehatan. Ikui iko, ha ha ha. Pesantren Ramadan dari tanggal 9 April sampai 28 April dari ba'da subuh sampai ke zuhur ini belum ada apa-apanya guys. Kenapa? Karena masih ada 10 hari orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Masih ada 6 jam dari jam 1 sampai jam 6.30. Bapak, ibu, ayah, amak akan bertanggung jawab, diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ceramah iko yang jomblo takwi babini. Kola dake Ramadan, yang belum nikah, nikahlah. Jangan sampai bangun malam sahur dibangunkan pakai mercon. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ambo datang pesantren Ramadan tahun 2022. Betul? 2022 datang, 2032 yang kelas 1 SMP tadi sudah selesai S1. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 ampek tahun. Yang SMP kelas 1 kini tahun 2032 dia sudah selesai S1. Dia pun ikut CPNS, dia pun bisnis, dia pun berkarir. Tahun 2042 mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di bumi Minangkabau, di negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Nanti anak-anak mereka batanyo ke apa ke amaknya. Papa, papa, papa. Jangan panggil papa, awak makan sambal belacan. Mama, mama, mama. Ya, mama dengan papa jumpanya dulu di mana? Di Masjid Agung. Waktu itu acaranya apa? Waktu itu mama mau solawat. Papa waktu itu membaca ayat Quran. Terus mamamu mengintip papa sekali-sekali. Setelah itu kalian pacaran. Kami tak ada pacaran-pacaran. Tapi pertemuan pertama itu begitu mengesankan di dalam hatiku. Sampai akhirnya dia kuliah ke Jogja, aku kuliah ke Bandung, S2 dia ke Harvard University, aku dapat beasiswa ke Cambridge University. Setelah itu kami pulang ke kota Padang berkarir. Sampai suatu hari kami sama-sama sholat di masjid, pengajian ramai, yang ceramah waktu itu Ustaz Abdul Somad. Ketika kami keluar dari masjid, sendal kami hilang. Waktu kami sedang sama-sama mencari sendal, papamu mencari sendal, mama mencari sendal, kapalo kami terantuk, dan saat bangkit itulah kami memandang kembali. Indah cerita kalian anakku. Indah cerita kalian anak-anakku. Sekarang Ambo bukan penceramah yang diundang ke kota Padang untuk menceramahi jamaah. Ambo sedang berbicara dengan anak kemanakan Ambo. Kalian yang padusi-padusi adalah anak mama Ambo. Anak kemanakan Ambo. Ambo bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Maka setelah Ambo sampaikan iko, lapehlah iko dari kepala Ambo. Lapehlah iko dari pundak Ambo. Kalau ditanya Ambo di akhirat, hai Abdul Somad, sudah kau selamatkan anak kemanakanmu? Sudah ya Allah. Di mana? Di Masjid Agung Kota Padang. Baralamo engkau tausiah? Lupo. Masjid Nurul Iman. Nur cahaya iman, iman itu yang tidak akan padam. Cahaya lampu ini akan padam kalau ada pemadaman bergilir PLN. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa malunya nanti anak-anak kita waktu ditanya oleh anak-anaknya, ayah, ayah, papa, mama, ya, bagaimana kalian jumpa dulu? Kami jumpanya di diskotik sama-sama sakau. Gimana pertemuan kalian dulu? Kami sama-sama ditangkap Satpol PP. Na'uzu. Apa yang diharapkan Abdul Somad? Apa yang diharapkan Abdul Somad datang siang ini? Tidak banyak. Ketika nanti mereka menjadi alim ulama, menjadi buya, menjadi jenderal, menjadi polisi, menjadi tentara, mereka tetap ingat Abdul Somad pernah datang untuk pembukaan pesantren Ramadan, maka mereka pun mengatakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Wala jamaah, kok mestinya Ambo Sabwi mati tadi menangis lah. Kok galak pula? Kita ini semuanya akan mati, betul? Yang tak akan mati yang kayak tangan? Mati. Ibu mati, bapak mati. Pejabat mati, kades mati, kados mati, lurah mati, RW mati, camat mati. Wali jangan sabi, ada orangnya sih kok. Ustadz Abdul Somad mati, cuma agak lambes kita. Yang kita harapkan setelah mati itu ada tiga. Nampak tamo, sodakotun jariah, Ambo indak kayo. Apa sedekah yang kau berikan Abdul Somad? Aku tidak kaya. Ilmu nyon tafa'ubi, ilmu. Ustaz kan sudah ceramah, ilmu ustaz kan banyak. Pahala ceramahku sudah habis. Pahala ceramah Ambo sudah dihabiskan oleh viewer, follower, subscriber. Tinggal nan seketek lai. Apa itu? Waladun salihun. anak-anak soleh kola yang akan bangun di tengah malam berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz Somad, apa arti qurrata ayun? Aduh, apa-apa umurnya 70 tahun batanyo ke ambo. Ustaz, apa arti qurrata ayun? Qurrata ayun sejuk dipandang mata, Pak. Ustaz tahu apa arti sejuk dipandang mata? Yo, matanya dingin, Pak. Anak ambo kayo, Ustaz. Mobilnya mewah, duitnya banyak, datang ke rumah membawa makanan, tapi mato ambo hangi. Sebab apa? Pakaiannya sempit, tidak pakai jilbab. Baru ambo paham makna mata sejuk adalah sejuk mato awak mancalia anak muda membaca Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Sejuk ndak mato bapak ibu mancalia anak muda awak tadi? Nanti nikahnya di Masjid Nurul Iman, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Masya Allah. Daripada orang sekarang, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Betapa indahnya mancalia batigo anak penghafal Quran tadi, Michael, CS dan kawan-kawan. Talinteh di otak pikiran ambo, andailah ado anak ambo padusi, ambo booking dari kini. Salahnya anda ambo laki-laki keduanya. Tapi insya Allah bapak ibu semuanya beruntung dan bertuah. Mudah-mudahan anak awak sadonya penghafal Quran 30 juz, ingat ayat-ayatnya, ingat suratnya, bantu Michael insya Allah. Amin. Kau beko menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Tunan tagak-tagak di belakang akan menjadi supir angkot. Apa buya kau? Mendoakannya kok gitu? Itu kan anak ambo. Memang mereka supir angkot, tapi seluruh angkot di Sumatera Barat mereka yang punya. Nya memang kayo, tapi orangnya low profile. Beda dengan anak-anak muda kini. Foto di rumah yang hebat, rupanya rumah orang. Foto di mobil mahal 15 miliar, rupanya mobil punya showroom. Demi konten, penipu sadonyo, pembohong. Demi untuk menipu masyarakat, afiliator. Anak-anak kita insya Allah jujur, amanah, tabligh, fatonah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jabat-pejabatnya sudah, kepala-kepala sekolahnya sudah, guru-gurunya sudah, murid-muridnya sudah, orang tuanya sudah, rasanya habislah sudah yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan, menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Ada yang mau syahadat dari Mu'alaf Center Indonesia. Mu'alaf itu orang nan baru masuk Islam. Center itu artinya pusat, bukan yang idui di tengah malam mencari durian. Mu'alaf Center. Kepada yang mau bersyahadat silakan duduk di kursi, kita bimbing bersyahadat. Baik. Baik, Bapak Ibu, pensyahadatan akan dipimpin langsung oleh Ustaz Abdul Somad. Pak Dosen. Apakah saudara Novrianto masuk, nama Novrianto betul bang? Betul. Apakah saudara Novrianto masuk Islam dengan kesadaran dari sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Betul, tidak ada paksaan. Baik, setelah bersyahadat maka saudara Novrianto akan menjadi saudara kita seiman seislam. Maka kalau dia meninggal dunia, kita wajib memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, mengkuburkannya di pemakaman kaum muslimin. Jangan setelah selesai bersyahadat dikasih kain sarung, tak kita pedulikan. Siapkah kita menolong saudara kita? Mana pembimbing nanti ibadahnya dari Mu'alaf Center? Perhatikan bang, daftarkan ke pengajian. tengok sholatnya, baca Qurannya. Baik, Pak Noprianto ikuti saya. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Bahwa. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Bahwa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Rasul. Rasul. Utusan Allah. Utusan Allah. Sekali lagi. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Bahwa. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Bahwa. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Rasul. Rasul. Utusan Allah. Utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudaraku Nofrianto, setelah bersyahadat, resmi masuk Islam, maka mandi, mandi masuk Islam. Terkait dengan medis khitan nanti diuruskan. Lalu kemudian sholat, sholat engkau yang pertama nanti sholat zuhur, saudaraku. Lalu kemudian sholat asar. Kalau belum hafal Al-Fatihah, bismillah saja dibaca 7 kali sepanjang Al-Fatihah. Rukuk sujudnya diam saja, yang penting ada tumaknina. Berdoa kepada Allah. Ajarkan wudhu, tak bisa wudhu tayamum. Nanti masuk bulan suci Ramadan, maka berpuasa 30 hari atau 29 hari. Sholat, zakat, fitrah membayar. Kalau mampu ada harta zakat mal. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki, bisa kita berangkat umroh ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Untuk yang baik-baik, kita doakan saudara kita, kita doakan anak-anak kita, kita doakan pak wali kita, kita doakan bapak ibu guru yang baik-baik, kita doakan semua wali murid, kita doakan Padang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk semua niat baik ini, Al-Fatihah.